الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، para hadirin, saudaraku kaum muslimin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kita akan membaca hadis yang kelima dari bab al-mubadarati ila al-khairat wal hasi 'alaiha. Setelah kita membaca hadis yang keempat pada pertemuan sebelumnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, fa yaqulu al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi الشافعي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله تعالى عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به همام ففلق به هام المشركين رواه مسلم. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله، kemudian الإمام النووي melanjutkan اسم أبي دجانة سماك ابن خرشة قوله أحجم القوم أي توقفوا وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. حديث yang kelima diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengambil sebuah pedang di perang Uhud. Beliau mengambil dan memegang sebuah pedang ketika perang Uhud. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, yakni mengambil untuk berperang, bertempur di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Fabasatu aydiyahum, kullu insanin minhum yaqulu ana. Maka para sahabat ketika mendengar tawaran Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya mengulurkan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari mereka menyatakan, aku. Ini aku yang akan mengambilnya. Semuanya berlomba-lomba untuk mengambil pedang yang ditawarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian setelah itu Nabi menyatakan, faman ya'khudhuhu bihaqqih, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya, haqqus sayf, dengan haknya, yaitu untuk berjihad di jalan Allah, maju menghadapi musuh-musuh Allah dari kaum musyrikin wal kuffar, kemudian dia membunuh mereka ataukah dia terbunuh. Inilah haqqu as-saif, fi sabilillah, haknya pedang, haknya senjata di jalan Allah. Bisa jadi dia membunuh mereka, orang-orang kafir, dan ini adalah sebuah kemuliaan, keutamaan, atau sebaliknya dia terbunuh di jalan Allah, dan ini juga kemuliaan dan keutamaan yang besar. Fa'ahjamal qawmu, maka mereka, al-qawm, sahabat-sahabat yang berada di situ, tawakafu, mereka diam, berhenti ketika mendengar Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Maka mereka diam, yang mana sebelumnya mereka berebut, masing-masing menyatakan, aku ya Rasulullah yang akan mengambil pedang ini. Namun ketika Nabi menyatakan, siapa yang mengambilnya dengan haknya, mereka menahan diri. Dijelaskan oleh para ulama kenapa para sahabat ketika itu menahan diri, karena mereka khawatir jangan sampai hak dari pedang tersebut adalah hak yang besar, kabir, sehingga mereka tidak bisa menunaikan hak tersebut. Mereka takut jangan sampai mereka lemah, tidak bisa dan tidak mampu menunaikan hak tersebut. Demikianlah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, manusia-manusia terbaik, orang-orang yang sangat takut kepada Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersungguh-sungguh, serius dan amanah di dalam menunaikan hak-hak sesuatu yang memang harus ditunaikan haknya. Tidak bergampang-gampangan di dalam menerima sebuah amanah, sebuah jabatan, sebuah tugas. Tapi mereka berpikir, bagaimana, apakah bisa mampu menjalankan amanah tersebut, menunaikan hak tersebut. Sehingga mereka menahan diri, khawatir jangan sampai hak dari pedang itu besar, sehingga tidak sanggup untuk menunaikannya. Itulah sifat kriteria para sahabat yang mulia, orang-orang yang sangat takut akan kekurangan dan kelemahan dirinya bisa menyebabkan mereka jatuh kepada dosa, terlebih yang terkait dengan adaul huquq, adaul huquq, penunaian hak-hak. Ini adalah kewajiban, kewajiban yang Allah wajibkan, menunaikan hak, menunaikan amanah. Maka ketika mayoritas dari sahabat tersebut menahan diri, terdiam, faqala Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkatalah sahabat Abu Dujana radhiyallahu anhu, ana akhuduhu bihaqqihi, aku yang akan mengambilnya dengan haknya Rasulullah. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin, lalu Abu Dujana segera mengambil pedang tersebut, kemudian dia mencerai-beraikan pasukan kaum musyrikin, dia memenggal leher-leher mereka dengan pedang tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nama dari Abu Dujana. Abu Dujana itu adalah kunyah dia atau laqab. Abu Dujana, laqab, gelar. Adapun nama beliau adalah Simak bin Kharshah Al-Ansari. Beliau dari kaum Ansar. Dan beliau adalah seorang sahabat yang pemberani, minal abtal, sahabat-sahabat pemberani. Ketika perang Uhud, sebagaimana kita ketahui, di awal pertempuran kaum muslimin menang, kaum musyrikin mulai lari tunggang langgang, mulai meninggalkan medan tempur, tersisa beberapa gelintir dari kaum musyrikin. Namun dengan ketetapan dan takdir Allah, ternyata sebagian sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yang berada di Bukit Uhud, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di sana, itu dari pasukan pemanah, untuk tetap berada di situ walaupun kita dalam keadaan kalah atau menang, kata Rasulullah SAW, kalian tetap berada di situ, jangan bergeser, jangan berpindah dari tempat tersebut. Namun radhiyallahu ta'ala anhum, sebagian sahabat tersebut bertakwil, beristihad, ketika melihat kondisi dan keadaan pada pihak kaum muslimin telah dimenangkan, keadaan benar-benar menguntungkan kaum muslimin, di perang tersebut mulai dikuasai oleh kaum muslimin dan ghanimah mulai nampak, maka mereka kemudian turun, walaupun sempat diingatkan oleh komandannya, pemimpinnya ketika itu, yang kemudian terjadilah apa yang terjadi. Pasukan musyrikin yang ketika itu dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang masih kafir, memutar balik dan kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga sempat kocar-kacir kaum muslimin, terdesak, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Dan di antara sahabat-sahabat yang tetap bertahan dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dari kaum Ansar al-Ansari, ikut serta dalam perang Badar, Badriyan. Beliau termasuk Badriyan, ikut perang Badar. Dan kita tahu sebagaimana dalam hadis bahwa Allah jalla wa'ala, itu di hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada ahlu Badar, sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramalah sesuka kalian, semau kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Beliau sahabat Abu Dujana, seorang sahabat yang mulia yang dijuluki dengan Isabatul Hamra, sahabat seorang yang memiliki ikat merah di kepalanya. Beliau ketika perang biasanya memakai pengikat yang berwarna merah untuk mengikat kepalanya. Ketika beliau sudah mengikat kain merah tersebut di kepalanya, maka beliau akan maju dan tidak akan mundur radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan dalam kisah ini, ketika dia mengambil pedang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya sahabat Abu Dujana merasa mampu untuk bisa menunaikan hak pedang tersebut, dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melihat dan menilai bahwa Abu Dujana seorang yang bisa dan mampu menunaikan hak dari pedang tersebut untuk berjihad di jalan Allah, tidak mundur, maju terus, terbunuh ataukah membunuh. Maka ketika dia mengambil pedang tersebut, kemudian dia memakai ya pengikat kepalanya yang berwarna merah, kemudian dia berjalan di hadapan kaum musyrikin di antara dua saf, dua pasukan, ya, pasukan musyrikin, pasukan muslimin. Dia berjalan dalam keadaan membusungkan dadanya dan memegang, mengangkat pedang tersebut sambil berjalan dengan membusungkan dadanya dan membaca syair. Ya, disebutkan ucapan atau syair yang dia baca adalah innimru'un ahadi ahadani khalili iznan iznahnu bisafhi ladal nakhili anni la uqimu ad-dahra fil kayuli adribu bisayfillahi wa rasuli. Kata dia, aku adalah seorang yang telah diberi janji oleh Khalili, oleh Nabi SAW, janji untuk menunaikan hak pedang tersebut. Dan kami ini adalah orang yang biasa menumpahkan darah di depan, di hadapan pohon-pohon kurma. Inni mru'un a'nam, inni la uqimu dahra fil kayuli, dan sungguh aku tidak akan berdiri di saf yang belakang sepanjang masa, yakni aku tidak akan pernah berada di barisan yang paling belakang. Maknanya aku ini bukan seorang yang penakut, bukan jaban ketika berperang posisinya di belakang, tapi aku senantiasa berada di posisi depan, tampil di depan. Demikian dia mengucapkan itu di hadapan orang-orang kafir untuk izharul quwah, dan ini suatu yang dibolehkan ketika perang, menampakkan kekuatan dan berusaha untuk melemahkan nyali mereka, menciutkan nyali mereka dan melemahkan mereka. Adribu bisayfillahi wa rasuli, aku berperang membunuh dengan pedang Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dujana berjalan membaca syair tersebut, berjalan dalam keadaan mengangkat wajahnya demikian dan membusungkan dadanya, berjalan orang yang sombong, iya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innaha lamasyatun yubghiduha Allahu wa rasuluhu illa fi misli hadzal mautin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh apa yang dilakukan oleh Abu Dujana, cara berjalannya beliau ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Berjalan orang yang sombong, iya, membusungkan dadanya, mengangkat kepalanya demikian sambil memegang pedangnya. Dia berjalan sambil membaca syair tadi. Kata Nabi SAW, ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kecuali di saat ini. Yani kecuali ketika perang, ini dibolehkan. Ya, ketika perang, maka ini dibolehkan dalam rangka izharul quwah, menampakkan kekuatan dan melemahkan musuh. Ya, melemahkan musuh dengan cara seperti itu. Kata Nabi SAW, ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kecuali pada keadaan ini, kesempatan ini, ketika perang. Ini suatu yang bagus, yang boleh. Fa barakallahu fikum. Kemudian dia maju berperang hingga Allah tabaraka wa ta'ala memenangkan kaum muslimin. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin, tepatnya dalam bab Al-Mubadarah ilal Khairat, di mana dalam hadis ini padanya ada faedah tentang pentingnya sikap al-mubadarah, bersungguh-sungguh bersegera di dalam menyambut kebaikan, menyambut sebuah janji-janji yang baik, sebuah amalan saleh, sebuah amalan besar yang memiliki nilai pahala yang besar. Di mana sahabat yang mulia Abu Dujanah menyambut tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu seorang yang sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam meraih kebaikan, melakukan amal saleh, menyambut tawaran dari Allah dan tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu taala anhu, Allah berikan umur yang panjang. Ya, setelah Nabi SAW wafat, kemudian beliau hidup sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar setelah itu. Dan ketika terjadi perang Yamamah, yaitu perang melawan Nabi palsu dan para pengikutnya, yaitu Musailamah Al-Kadzab bersama pengikutnya dari Bani Hanifah di negeri Yamamah, dia ikut serta dalam perang tersebut. Kemudian beliau terbunuh, sampai beliau syahid terbunuh dalam perang tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari hadis ini pula faedah yang lain yang bisa kita ambil darinya, yaitu husnu ri'ayati Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Padanya ada kebagusan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjagaan beliau kepada umatnya. Perhatian beliau kepada umatnya, kepada sahabatnya secara keseluruhan, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan pedang tersebut kepada seorang pun. Beliau tidak mengkhususkan pedang tersebut kepada seorang pun, namun beliau menawarkan kepada semuanya, semua sahabat. Barakallahu fikum. Dan ini biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan tawaran-tawaran kepada sahabatnya sebagai bentuk motivasi kepada mereka untuk bersemangat, berlomba-lomba di dalam melakukan amal saleh, amal kebajikan, ketaatan. Terkhusus dalam amalan-amalan besar, amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang besar, pahala yang besar, dan juga amalan-amalan yang memiliki risiko yang tinggi, seperti jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah yaitu berperang di jalan Allah. Ini adalah amalan yang tinggi, zirwatu sadamil Islam, puncak dari agama Islam, namun memiliki resiko. Resiko apa? Mati. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, berjihad dalam keadaan kalian tidak senang dengannya, kalian benci kepada jihad, karena tidak ada seorang pun manusia yang kemudian senang berperang, senang membunuh atau senang dibunuh. Tidak ada. Iya, fitrah manusia tidak demikian. Oleh karena itu Allah menyatakan kalian benci, namun fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa saja sesuatu yang kalian benci ternyata itu baik bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan sebaliknya bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian senangi, ternyata itu kejelekan bagi kalian, itu jelek. Fabarakallahu fikum, demikian al-jihad fi sabilillah. Maka oleh karena itu Nabi memberikan motivasi. Di dalam perang Khaybar, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya akan menggempur benteng Khaybar, Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada para sahabatnya, di mana beliau SAW menyatakan kepada mereka sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu kepada para sahabatnya, di malam, ya di malam yang akan dilakukan penyerangan esok harinya ke benteng Khaybar, maka Nabi menyatakan, aku akan memberikan bendera perang, ya, di esok hari. Aku akan berikan bendera perang ini esok hari kepada seorang pria, yang mana pria ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya, dan Allah Jalla wa'ala memberikan kemenangan melalui kepemimpinan pria ini. Karena ketika seorang diberikan bendera perang, berarti dia adalah komandannya, pemimpin pasukan. Maka ketika para sahabat mendengar pernyataan Nabi, apa yang beliau sampaikan, keinginan beliau untuk memberikan sebuah bendera kepada seorang pria, bendera perang, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum semuanya berkeinginan untuk mendapatkan bendera tadi. Fabatan nas yadukuna lailatahum, disebutkan di malam itu mereka para sahabat bergadang dan saling berdiskusi, berbincang-bincang siapa yang akan diberikan bendera perang tersebut. Semangat mereka, ya, masing-masing ingin mendapatkan bendera itu. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Umar ibn Khattab yang menyatakan, mata mannaitu mansiban qattu illa hina idzin, aku tidak pernah mengharapkan dan mengangankan sebuah jabatan sebagaimana di hari itu, kecuali di hari itu, di malam ketika Nabi menyatakan aku akan memberikan bendera perang kepada seorang pria dan menyebutkan cirinya. Umar sangat berambisi, berkeinginan untuk mendapatkan bendera perang tadi. Kenapa? Karena kriteria yang disebutkan oleh Nabi itulah yang membuat mereka berambisi, bersemangat, berlomba-lomba untuk mendapatkan bendera tadi. Apa kriterianya? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, serta naam Allah dan Rasulnya mencintainya. Kemudian Allah memberikan kemenangan melalui dia. Yang kemudian dalam hadis itu disebutkan bahwasanya yang diberikan bendera perang adalah sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Ini juga dalam kisah ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat motivasi kepada sahabatnya untuk berperang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Taala. Tentunya jihad yang syar'i. Maka di dalam hadis ini pula bisa kita mengambil faedah tentang pentingnya motivasi hasungan untuk bersegera di dalam melakukan amal saleh dan berikan motivasi untuk menyambut panggilan Allah dan panggilan Rasul. Apa panggilan Allah dan panggilan Rasul? Yaitu al-amal wa ta'at, amalan-amalan dan ketaatan, atau janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan, baik janji yang Allah segerakan di dunia ataukah yang Allah tunda dan Allah siapkan di akhirat nanti. Maka seorang mukmin yang cerdas, yang sangat mendambakan kebahagiaan yang hakiki di akhirat dan juga di dunia, dia adalah seorang yang segera menyambut panggilan-panggilan Allah dan menyambut janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Dia benar-benar yakin dengan janji Allah. Itulah keadaan para sahabat. Prinsip para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang sangat yakin dengan janji-janji Allah. Yakin dengan janji Allah, dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menunaikan janjinya, baik janji yang Allah segerakan di dunia ini, terlebih janji-janji yang Allah siapkan nanti di al-jannah. Dari hadis ini pula bisa kita ambil faedah, yaitu bolehnya seorang melakukan perbuatan-perbuatan yang, atau bahkan disyariatkan seorang melakukan perbuatan yang bisa membuat marah musuh-musuh Allah. Disyariatkan bagi setiap hamba, setiap mukmin untuk melakukan perbuatan, melakukan sesuatu yang membuat musuh-musuh Allah mereka marah dan tidak senang. Dan tentunya yang membuat musuh-musuh Allah, membuat orang-orang kafir mereka marah kepada kaum muslimin adalah ketika mereka, kaum muslimin, menjalankan syariatnya. Ketika mereka berpegang dengan agamanya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak tertipu dengan makar-makar kufar, maka inilah yang sangat membuat mereka marah, jengkel. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan semestinya, bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk menjalankan syariat Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun marah orang-orang yang marah dari kalangan musuh-musuh Allah, baik musyrikin, kafirin, ataukah juga al-munafiqin. Mereka akan marah, mereka akan benci. Dan itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Allah telah tetapkan orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang dengan sungguh-sungguh dan secara total, mesti akan ada orang-orang yang tidak senang dengannya. Maka dia sabar serta berharap pahala dari Allah, bersandar dan meminta pertolongan darinya semata. Juga dari hadis ini, sebagaimana tadi kita singgung, pentingnya memperhatikan dan bersungguh-sungguh di dalam menunaikan hak, dan tidak bermudah-mudahan di dalam menerima sebuah amanah dan tanggung jawab. Tidak bermudah-mudahan di dalam menerima sebuah tanggung jawab dan amanah. Namun hendaknya seorang melihat dirinya dan kemampuannya. Kalau dia sanggup menerima tawaran atau menerima tanggung jawab tersebut, hendaknya dia tunaikan. Kalau tidak, maka jangan. Karena tanggung jawab dan amanah tersebut akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah azza wa jal. Terlebih jika tanggung jawab dan amanah tersebut terkait dengan hukukun nas, hukukul muslimin, hak-haknya kaum muslimin, haknya anak Adam, maka itu akan dituntut sampai hari kiamat. Kalau terkait dengan hak Allah, bisa saja Allah tabaraka wa ta'ala memaafkan dia. Bisa saja Allah maafkan, Allah ampuni dia ketika dia tidak menunaikan hak Allah. Bisa saja. Kecuali hak Allah yang terbesar, yaitu hakul ubudiyah, hakul tauhid, hak untuk beribadah kepada Allah semata, meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah, ini hak yang terbesar yang wajib ditunaikan. Barang siapa yang tidak menunaikan ini, maka kata Allah jalla wa ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, tidak menunaikan hak Allah yang tertinggi dan terbesar, yaitu tauhiduh, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ketika seorang hamba, seorang muslim tidak menunaikan hak Allah yang terbesar ini, Allah tidak akan mengampuni dia. Namun jika hak-hak yang lainnya selain dari tauhid, maka bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala mengampuninya dan memaafkannya, dan tidak menganggap kesalahan atau sikap tidak menunaikan hak tersebut, Allah menganggap selesai. Bisa jadi. Adapun terkait dengan hukuk al-adamiyin, hukukun nas, hak-hak anak Adam, maka di sini harus ditunaikan. Kalau seorang tidak mampu menunaikannya, hendaknya dia meminta maaf dan meminta uzur kepada si pemilik hak tadi. Ya, sudah diberikan amanah, ya, menjaga tokonya atau ininya, usahanya, ternyata enggak sanggup, maka hendaknya dia meminta maaf, meminta kerelaan, keridoannya, ya, segera. Jangan sampai, ya, nanti dituntut di hari kiamat. Semua hak-hak akan dituntut di hari kiamat nanti. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-6 Fayaqulu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Zubair ibn Adi radhiyallahu aw rahimahullah qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Hadis yang keenam dari sahabat Anas bin Malik dari jalan periwayatan Zubair bin Adi rahimahullahu taala seorang tabi'i. Dia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fasyakauna ilaihi. Untuk kami mengeluh kepadanya. Kami datang dan mengeluh kepadanya tentang apa yang kami dapati dari perbuatan dan tindak tanduk Al-Hajjaj. Yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Zalim. Ya, Hajjaj, gubernur Irak ketika itu. Seorang yang sangat jahat, yang sangat zalim, yang haus darah. Ya, seorang yang luar biasa. Al-Zalim, dijuluki dengan Zalim. Sebatas zalim saja, tidak sampai pada kafir. Tidak ada para ulama yang mengkafirkan Hajjaj. Dalam keadaan dia seorang yang zalim, membunuh sekian ulama. Ya, membunuh sekian ulama. Termasuk seorang tabi'i yang mulia, yaitu Sa'id ibn Jubair, murid dari Ibn Abbas. Sa'id, al-imam Sa'id ibn Jubair, dibunuh oleh dia. Luar biasa. Bahkan disebutkan, suatu ketika dia sholat, ya, mengimami manusia, dan di belakangnya ada para sahabat, sebagian sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, sholat di belakang Hajjaj dalam keadaan dia sedang mabuk, lagi minum, sholat, ya, sehingga sholatnya sekian rakaat. Nah, sholatnya nggak benar, ya, mabuk. Ini menunjukkan betapa parahnya orang ini. Zalim luar biasa, fasik luar biasa. Namun para sahabat ketika itu sabar. Anas bin Malik yang juga mendapati dia hadz zalim, sabar. Ketika mereka mengeluh kepada Anas, maka Anas menyatakan isbiru, sabar kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman, karena sungguh tidak datang kepada kalian sebuah zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih parah dari zaman sebelumnya. Hingga kalian akan menemui Rabb kalian. Kemudian Anas menyatakan, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini, apa yang aku katakan kepada kalian, ini bukan dari diriku, bukan hasil pemikiranku, bukan kesimpulan dariku, namun ini aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi, di mana Nabi memberikan nasihat kepada umatnya, sahabatnya untuk bersabar menghadapi penguasa pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat. Bagaimana kejahatan dari Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim, seorang yang sangat zalim. Bayangkan, zalimnya luar biasa. Ada yang melawan sedikit, penggal, dibunuh. Barakallahu fikum. Luar biasa. Dalam kira dia masih seorang gubernur saja, bukan pemimpin tertinggi, gubernur. Iya, namun para sahabat bersabar menghadapi kezalimannya dan mengingatkan umat kaum muslimin di saat itu untuk tetap bersabar. Ketika mereka datang mengeluh kepada Anas, maka Anas radhiyallahu taala anhu menyatakan isbiru, sabar kalian, sabar. Ya. Karena memang zaman ini demikian, semakin berganti zaman, ya, terus maka semakin jelek dan semakin parah. Demikian yang disabdakan, diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ya, ketika Nabi menyatakan bahwasanya zaman itu semakin hari semakin jelek, dan itu kita saksikan, kita bisa buktikan di hari ini. Ketika kita membandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, maka ternyata semakin jelek dan semakin parah. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya. InsyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini dalam pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.